Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadir fi kitabihil karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khalilillahil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadinil mustafa Rasulillah wa khalilillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittada amma ba'd. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithih, usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'atun wa kullal bid'atin dalalatun wa kullal dalalatin finnar. Rawahu Abu Dawud. Hadratul kiram yang kami hormati, Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Taklim Baiti Jannati rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji syukur kehadiratnya Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini masih mendapati nikmat yang banyak. Kita bermohon dan diberikan petunjuk yang terus lazim dalam istiqomah. Karena kebenaran itu begitu mahal harganya. Orang yang berada dalam hidayah, dia adalah orang yang lurus, orang yang mendapat rezeki dan nikmat yang besar. Tidak bisa kita bayangkan ketika orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sekedar diberikan nikmat berupa duniawi, makan minum kemudian berbuat semaunya, dia tidak mengindahkan ajaran langit yaitu ajaran agama. Maka yang seperti ini nyuwun sewu, banyak makhluk Allah yang lain yang serupa selain malaikat, selain kemudian manusia yang beriman. Oleh karena itu, mari untuk kita terus menjadikan nikmat sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat nanti akan ada tanggung jawab, karena nikmat itu merupakan amanah. Sehingga dengan diberikan nikmat, orang sebenarnya diberikan amanah oleh Allah, sehingga hartanya, kemudian waktunya, kemudian umurnya, kemudian sehatnya, bahkan juga raganya sendiri dan yang lain sebagainya. Fatus al-anhu yaumal qiyamah, nanti bakal dipertanyakan oleh Allah tentangnya pada hari kiamat. Allahumma ja'anna mimman yatamassak bihadzatin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang terus teguh dalam iman yaitu agama ini. Mudah-mudahan kita mendapati hidayah darinya Subhanahu wa ta'ala, dan sampai kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi Abdul Salat wa Taslim Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sekalian, melanjutkan rutinan kita, pagi hari ini kita akan mempelajari kaidah, melanjutkan kaidah tentang niat, yaitu kaidah tentang ibadah dan muamalat, yang mana sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berpesan sebagaimana dikutip dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian beritibaklah, artinya kalian mengikutilah ajaran Nabi, dan kalian jangan beritidak, artinya kalian jangan melakukan bid'ah. Karena ittiba itu cukup bagi kalian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau ngendikan, menyampaikan pernyataan demikian. Mendasari kaidah ini banyak sekali ayat suci dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya kita kalau beragama dalam urusan ibadah utamanya itu betul-betul menerima padanya. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu berupa paket. Tidak mungkin para rasul, para utusan yang mereka memiliki identitas amanah itu berkhianat terhadap amanahnya. Sehingga Allah memberikan wahyu, kemudian wahyunya dipelintir, ini mustahil. Ketika Allah menitipkan ajarannya yang menjadi maslahat bagi seluruh hambanya di dunia terlebih di akhirat, kemudian dirubah, malah akhirnya tidak maslahat, sehingga ini tidak mungkin. Maka untuk mengetahuinya, marilah kita belajar bersama-sama pelan-pelan, dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan semangat yang besar. Mudah-mudahan kita ini semakin menjadi orang yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu sabda Nabi sebagaimana di hadapan jenengan ada lembaran kopi. Ini mohon untuk dihafal. Selain kita tahu hadisnya Imam Bukhari dan Muslim tentang niat, ini juga ada hadis beliau tentang ibadah. Hadis yang atas riwayatnya Imam Bukhari Muslim, di bawahnya riwayat Imam Muslim saja. Kalau hadis niat pada edisi bulan yang lalu kita pelajari dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, kalau ini dari Ummul Mukminin, ibunda kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu silakan disimak. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bapak Ibu simak artinya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, itu gelar atau sebutan bagi para istri Nabi. Istri Nabi itu gelar atau sebutannya itu Ummul Mukminin. Namanya Aisyah, kunyahnya Ummu Abdillah. Jadi Aisyah itu namanya putri dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ummu Abdillah itu juga panggilannya selain Ummul Mukminin. Apa Ummu Abdillah? Umminya Abdullah, padahal beliau tidak punya putra. Maka para sejarawan menyebut beberapa kali beliau keguguran, sehingga Nabi itu enggak ada bayi yang keguguran. Sampai ada yang usianya lebih 4 bulan sehingga biasa dipanggil Ummu Abdillah. Karena itu tadi dianggap namanya Abdullah. Walaupun ada ulama yang menyatakan bukan itu sebabnya, walaupun pernah keguguran, orang tidak punya momongan, bahkan tidak pernah hamil sekalipun, bahkan masih muda, boleh untuk berkunyah. Misalkan ada Mas Joko, maksudnya Joko itu statusnya belum menikah, bukan namanya ya. Karena Mas Joko ini banyak ya. Semuanya laki-laki yang belum menikah, insya Allah Joko. Jadi misalkan Mas Joko namanya Adi begitu, berkunyah misalkan Abu Ahmad, itu juga boleh ya, seperti itu boleh. Dan mari kita buka wacana, bukan berarti ini ke Arab-Araban, karena ini memang bagian daripada tradisi leluhur kita dalam Islam. Sehingga kita tidak boleh antipati, tidak menggunakan juga tidak masalah, menggunakan itu baik juga boleh, enak saja. Karena ada mereka yang antipati, ini juga tidak benar. Nanti akhirnya yang didiskreditkan adalah Islamnya itu sendiri. Kalau dengan kalimat-kalimat yang berbau barat senang, atau dengan dalih kembali kepada budaya dan yang lain sebagainya, kemudian Islam ini berusaha untuk disingkirkan. Bahkan kapan hari itu ada foto yang sebelah itu perempuan yang menggunakan hijab, bahkan bercadar bernikah, yang sebelah ada perempuan menggunakan kemben, menggunakan baju adat. Kemudian komentarnya tidak ya. Seperti itu tidak boleh dipertentangkan. Kita orang Islam, nilai dalam batin kita tentang budaya kita yang tidak nalisir atau menyimpang dari agama tetap akan bertahan. Tapi karena agama itu nomor satu, bahkan yang punya akhirat, surga neraka itu adalah berita dari agama, sanes saking budaya. Kalau harus memilih, kalau memang kontradiktif, kita memilih agama. Ya. Dan ada komentar bijak di situ. Toh yang kebenaran juga tidak setiap hari dipakai. Kalau mati, kalau dia Islam nanti juga batal dikafani, mosok dikembali dicemplungi kuburan. Ada kalimat yang menusuk. Saya tidak berkomentar apapun. Saya ini senang baca komentar tapi tidak pernah berkomentar. Betilek di sumasi. Kita kembali. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda beliau. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddud. Dan saya mau diartikan ini. Allah. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Okay. Disampaikan jelas dalam sabda Nabi, man, siapa saja, tidak pandang bulu, laki perempuan, tua muda, siapa saja. Ahdatha, kalau hadas itu terjadi, kalau ahdas itu membuat sesuatu terjadi, artinya membuat, atau bahasa kita mencetuskan. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Lah urusannya Nabi ini urusan apa, Pak? Agama atau dunia? Agama. Karena dunia orang-orang sudah pintar, sehingga Nabi itu tidak menguasai urusan dunia. Sehingga lek perang ya kalah barang. Perang itu nilainya ibadah, tapi perangnya itu urusan dunia. Nabi juga pernah kalah. Tapi kalau agama, Nabi tidak pernah kalah. Ya, kalau ada sampai orang bisa mengalahkan Nabi, berarti ya, terlalu offset ini. Dia ini tidak akan menjadi makmumnya Nabi di akhirat. Tuh kok, pengen suarga di sini. Nabi menyampaikan, barang siapa yang membuat atau mencetuskan dalam urusan kami ini, maksudnya urusan agama, malaisa minhu, apa saja yang bukan atau tidak berasal dari agama. Berarti yang bukan agama dimasukkan, yang tidak ada sangkut pautnya ditambahkan. Maka Nabi menyebutkan dengan jelas ancaman yang serius, sekaligus ini adalah kaidah, fahuwa, maka ma itu tadi yang laisa minhu raddun, tertolak, raddun tertolak atau ditolak. Sehingga barang siapa yang membuat dalam urusan kami ini apa yang tidak berasal dari itu atau agama, maka tertolak. Ini arti cara verbal atau terjemah letternya. Sehingga barang siapa yang membuat dalam urusan ini yang bukan berasal dari agama, yaitu bukan berasal dari Nabi, maka tertolak. Selanjutnya, wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan. Yang berarti Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, barangsiapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Oke. Kalau tadi masih umum, sekarang menjurus pada ibadah. Nabi menyampaikan, man siapa saja amila, yang beramal amalan, satu amal, laisa alaihi, yang bukan berasal dari agama, amruna, perkara kami, ya, maka fahuwa raddun, amalnya itu tadi tertolak atau ditolak. Artinya barang siapa yang beramal kok dianggap ibadah padahal bukan, maka itu tertolak atau ditolak. hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama hadis menyebutkan riwayat-riwayat ini termasuk diantaranya dalam kitabnya Imam Sunan, kemudian dalam Musnad miliknya Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari rahimahullahu jami'. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan hadis yang mendasari kaidah yang sangat agung, sehingga kita wajib mewaspadai hal-hal yang baru dalam agama. Jangan sampai ibadah kita keliru sehingga ditolak. Jangan sampai urusan kita kaitannya dengan agama itu salah sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau dalam niat itu mengukur kaitan dengan masalah hati, hanya Allah yang tahu, kita introspeksi. Kalau ini mengukur konkretnya tindakan seorang hamba, sehingga apa yang dilakukan itu ada tolak ukur benar tidaknya, sehingga ini lebih mudah. Walaupun dalam vonisnya kita mengikuti ulama, tidak bermudah-mudahan dan tidak ngawur, tapi kita mengikuti ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, ada ulama-ulama besar dari lintas madhab yang mereka menyebutkan pujian pada hadis ini. Yang jelas seluruh hadis Nabi itu dipuji, tapi riwayat ini memiliki kedudukan penting. Disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id Al-Hanafi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau ulama madhab Hanafi menyampaikan ada ulama madhab Hambali berkomentar, yaitu Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, hadis ini prinsip dasar Islam dan barometer tolak ukur amal tindakan. Jadi orang berucap, orang berbuat, itu tolak ukurnya hadis ini. Ini termasuk jawami'ul kalim, artinya mukjizat Nabi dengan ucapan singkat namun maknanya luas. Karena beliau seperti itu. Kemudian ada ulama yang lain berkomentar dari madhab Syafi'i. Di antara mujadidnya ada ulama yang bernama Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini ulama abad ke-7, tahun 630 sampai 646, usianya 45 tahun dan nyebut lahirnya tahun 31. Kalau Syekh Nawawi Bantani itu namanya Nawawi, itu dari Banten. Itu ulama yang ada di Mekah, bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, abad ke-19 tahun 1800-an. Kalau Imam Nawawi ini bermadzhab Syafi'i, beliau berakidah Salafi atau Atsari. Beda, tapi sama-sama ulama. Kita hormati ulama walaupun kita tidak mengambil pendapat yang kiranya itu kurang tepat. Lah yang Imam Nawawi yang terkenal ulama dunia, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kemudian punya kitab-kitab yang lain termasuk Arba'in, itu yang namanya Yahya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang tadi abad ke-7 Hijriah. Beliau berkomentar, ini mujadidnya madhab Syafi'i, sehingga seluruh ulama Syafi'i menghormati, tidak ada kitab tersakral dalam madhab kecuali karya beliau yang bertajuk Al-Majmu', syarahnya kitab Al-Muhadzab yang paling agung dalam madhab Syafi'i. Hanya Imam Nawawi yang mampu untuk menjelaskannya. Beliau berkomentar, hadis ini kata beliau wajib dihafal dan digunakan dalil menolak kemungkaran. Berarti Imam Nawawi beliau mewajibkan kepada diri, keluarga dan muridnya untuk menghafal hadis ini. Tapi Agung Cahyono mboten mewajibkan pada majelis Baiti Jannati. Karena nanti kalau setoran bulan depan gak datang. Lah Januari rencana libur soalnya. Saya izin Bapak Ibu, ada perlunya. Jadi Imam Nawawi itu mengapal untuk beliau, keluarga, dan para santrinya. Selain itu, beliau menyampaikan hadis ini juga digunakan senjata menolak kemungkaran. Berarti sesuatu yang baru dalam agama menurut Imam Nawawi itu mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Kata beliau ini senjata untuk menolak kemungkaran. Berarti sesuatu yang baru dalam agama itu mungkar. Beliau menyampaikan lagi. Beliau menyampaikan lagi. Ini pernyataannya dalam sarahnya Sahih Muslim karya beliau sendiri. Namanya Kitab Al-Minhaj. Masih kata beliau Imam Nawawi, hadirin sekalian, hadis ini juga pedoman penting dalam Islam. Ya. Yang digunakan juga untuk menolak bid'ah. Kata beliau seperti itu. Yang digunakan juga untuk menolak bid'ah. Sehingga bid'ah itu adalah musuh Islam. Bid'ah itu musuh Islam. Dan pelakunya, kalau tidak ngerti mudah-mudahan dimaafkan. Kalau pencetus dan pengkampanye ini jelas menantang Islam. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Nawawi. Selanjutnya, masih dari madhab Syafi'i. Puannya ahli hadis, ahli fikihnya madhab Syafi'i. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama abad ke-9. Ya, sebenarnya persimpangan antara abad ke-8-9. Karena lahirnya 700-an setelah lahirnya Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaihi, beliau berkata, hadis ini adalah prinsip sekaligus kaidah Islam. Hadis ini adalah prinsip sekaligus kaidah Islam. Sehingga melihat keagungan hadis yang menjadi dasar kaidah, kita wajib waspada terhadap sesuatu yang baru dalam agama. Ada beberapa yang perlu untuk kita ketahui turunan dari kaidah ini, Bapak Ibu rahmatullah. Yang pertama, kaidah kita patut waspada terhadap hal yang baru dalam agama. Karena bid'ah itu tertolak, maka yang pertama, Islam itu ittiba'. Ini yang pertama, turunan atau anak kaidah. Dengan itu kita tancapkan dalam benak, Islam itu harus ittiba'. Kita tidak menyentuh dalil dulu, kita berlogika saja. Ketika kita hidup di dunia, misalkan hidup secara sosial, hidup secara sosial, maka di situ dibentuk yang namanya birokrasi kecil atau birokrasi yang di balik layar. Dan kelihatannya tuan rumah bagus Pak RT kan ini. Insyaallah nanti para desa undangan ini. Kalau berkenan ya, nanti bengkoknya saya mengelola, tenang saja ya, buat rumah tafid. Jadi birokrasi yang ada di lingkungan kita itu sudah ada pakem, mengikuti pendahulu, kiranya sedikit perlu diamandemen untuk disempurnakan. Tidak bisa dirubah secara total. Itu urusan dunia, yang dunia ini berkembang, berinovasi sesuai dengan maslahat. Betul tidak? Apalagi kalau akhirat, urusan agama ini tidak bisa ditawar-tawar. Utusan Allah hanya Nabi Muhammad. Ulama itu menyambung lidahnya para nabi, meneruskan hadisnya para nabi, menyampaikan amanah ayat. Tidak bisa ulama itu membuat ajaran agama. Sehingga mereka belajar awalnya itu adalah untuk ngerti Islam. Ketika ngerti, mengamalkan dan menyampaikan. Tidak ada ulama belajar, aku mau tak ngerti mazhab. Tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Makanya kita hormat ulama, tapi juga semuanya ini ada aturannya. Makanya dalam agama ada satu larangan. Larangan ini dulu terjadi pada para nabi, sehingga ketika los pengikut mereka itu bisa jatuh pada perbuatan syirik. Kira-kira larangan itu nopo dalam beragama? Nopo. Itulah ini hulu. Ya. Karena tidak sedikit orang Islam yang mendudukkan ulama seperti nabi. Mesti benar. mendudukkan tokoh seperti wakil Allah tidak pernah salah, tidak. Kita harus terus objektif. Kita ini adalah orang Islam, memang bukan ulama, memang bukan santri tuler, tapi kita pembelajar. Makanya itu disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Beliau itu betul-betul menyampaikan, menyuarakan, padahal beliau adalah ulama salaf di abad ke-5 Hijriah. Dalam urusan akidah haram orang itu taklid. Tapi dalam urusan syariat pintu ijtihad terbuka, sehingga akidah itu baku dari dulu, namanya tauhid itu ya seperti itu. Ini kata beliau. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berpesan, "Ikrifil haqqa ta'rif ahlah." Dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblisnya, "Kenali kebenaran, kau akan mengenali ahlinya." Sebagaimana kaidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita belajar dulu masail jahiliyah. Apa artinya kita belajar agar kita benar? Kalau kebenaran kita kenali, kita akan tahu ternyata orang ini benar dan orang itu banyak. Kalau kita hanya fokus pada figur, menganggap itu adalah tolak ukur kebenaran, akhirnya kebenaran itu bias, selainnya itu dianggap salah, angel seperti ini. Itu bukanlah jiwa seorang muslim. Maka itu turunan kaidah yang pertama, Islam itu adalah ittiba. Allah berfirman, yang pertama Allah menyampaikan pada surat Ali Imran ayat 31. Jamaah bisa cek surat ketiga ayat 31. Firman-Nya Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, barakallahu. Disampaikan oleh Allah, dimaklumatkan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Kul, dahulunya Allah sampaikan Nabi, in kuntum, jikalau kalian, kita masuk apa tidak? Masuk. Tuhibbunallaha, kalian cinta pada Allah. Kita cinta nomboten? Cinta, tidak perlu kita ragu. Maka fattabi'uni, bersyarat, syaratnya itu ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi. Lah Nabi pun mboten enten, beliau pun wafat, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti agama Nabi, mengikuti hadis atau sunnah Nabi, mengikuti pemahamannya Nabi. Ini yang berat. Berat atau tidak? Banyak sekali arah rintangannya. Arah rintangan bukan dari dalam, karena hawa nafsu kita sudah berusaha untuk kita kendalikan dengan kita berhijrah. Sehingga boti omongannya uang. Betul tidak? Ngalah-ngalahi burung lomba gitu. Yang lain burung lomba di podiumnya, burung yang berkicau kanan kiri dan seterusnya. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini dan seterusnya. Makanya kita harus meningkatkan ikhlas. Sebenarnya kita begini itu karena siapa dan untuk siapa. Karena kalau sekedar untuk yang lain itu nanti sia-sia. Tapi kalau untuk Allah dicaci tidak akan tumbang. Dilokne nggih mboten masalah. Tapi memang ada jalur hukumnya. Tapi kita kuat-kuatkan diri kita. Kula bolak-balik diomong Ustaz sesat biasa. Ya. Kemudian malah saya guyoni, ya pantas aku yo maca Ihdinash Shiratal Mustaqim lek salat saya gitu kan. Saya baca begitu. Saya sampaikan begitu. Terus Ustaz sesat itu enggak gelem ini dan seterusnya. Malah saya itu kalau logika berpikir Ustaz sesat enggak gelem iki itu aneh. Justru sesat itu karena melakukan apa begitu. Betul enggak betul? Ini kok malah enggak melakukan itu jadi sesat ya. Saya malah bingung. Karena orang enggak melakukan bisa jadi enggak wajib ya. Bisa jadi mah enggak ada. Tapi lek ngelakoni ini bisa jadi membuat-buat. Karena yang sesat itu kan bid'ah wa radun. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Tapi ini enggak mau gitu kok sesat ya. Enggak saya turuti. Ya. Bapak Ibu yang kuat. Ya, kita belajar untuk kuat. Pasti akan ada ujian itu. Ya, ujian itu pasti akan ada. Bisa jadi malah dari dekat. Ya, yang muda ya kita berharap, tapi bisa jadi dari yang dekat nanti, karena bakal punya keluarga baru. Yang sudah umama bisa jadi yang dekat nanti, karena bakal pisanan dan yang lain. Kita harus kuat. Ya, makanya kita ini perlu hidup berkelompok, berkomunitas, saling mendukung, minimal dengan doa yang tulus, agar ketika ada seremonial yang melibatkan publik kita kuat. Karena ujiannya itu biasanya datang pas ada mantenan, kalau tidak ada kekoan, kalau tidak ada kematian. Berat sekali. Sudah sedih, makanya disebut sohibul musibah, dikai musibah omongannya enggak enak. Berat. Ya. Berat sekali. Kita kembali. Allah menyampaikan, Nabi menyebutkan, fatabi'uni kutiaku yuhibbukumullah. Niscaya Allah bakal mencintai kalian. Cinta Allah berarti ikut Nabi, dapat cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah juga bakal mengampuni dosa kalian. Sehingga orang yang tiba beragama manut pada pakem yang benar, itu ya dapat cinta Allah, otomatis cinta Nabi, juga dapat ampunan Allah. Allah menutup firman-Nya, wallahu ghafurur rahim. Sejatinya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya, masih kaitan dengan Islam itu adalah itibar. Dasarnya juga firman Allah, surat Al-An'am ayat 153. Surat yang ke-6 ayat 153, jemaah. Langsung artinya tadi. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain itu menceraikan kamu dari jalannya. Dan demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Oke, barakallah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguh inilah jalanku yang lurus. Maksudnya jalan Islam ini, Islam yang benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Berarti hukum asal fi'il amr, perintah itu wajib. Wajib atau sunnah? Wajib. Fattabi'uhu itu wajib. Ikutilah, berarti ittiba itu wajib. Wala, dan janganlah sekali-kali. Berarti di sini ada larangan Allah dengan menggunakan lamunahiyah. Karena tatabi'una berubah menjadi tatabi'u, ganti alif nunnya. Dan janganlah sekali-kali. Berarti Allah mengharamkan. Betul apa betul? Ya. Tatabi'us subula, kalian mengikuti subul. Subul itu jamaknya sabil, Bayu. Makanya sabilun itu jalan, kalau subulun jalan-jalan. Makanya subulus salam itu jalan-jalan keselamatan. Dalam Islam banyak jalannya. Artinya jalan yang wajib, yang benar satu, yang sunnah itu variatif. Kita pilih, karena ada orang ahli ini, ahli itu, dan seterusnya. Fatafarraqu bikum an sabili, niscaya jalan-jalan yang banyak tadi akan menceraiberaikan, akan merusak dan menghancurkan kalian dari jalan Allah. Betul. Masing-masing orang akan bangga, masing-masing orang akan sombong, masing-masing orang akan merasa benar. Karena apa? Sudah bangga dengan kulitnya, sudah bangga dengan jargonnya, tidak pada substansi agama, yaitu Islam yang benar itu adalah akidah tauhid itu sendiri. Ya, nanti bakal pecah tercerai-berai. Selanjutnya, dzalikum wasaqum bih, demikianlah Allah memerintahkan atau mewasiatkan wajib untuk kalian, la'allakum taqun, agar kalian bertakwa, sehingga bid'ah itu tidak bisa digunakan sarana untuk bertakwa. Jelas ya, Ibu? Jelas. Iya. Makanya orang melakukan apa kok dia pengen bertakwa, tidak bertakwa karena apa? Dia malah jatuh pada larangan, tidak menjalankan perintah. sehingga orang ittiba itu orang yang berusaha bertakwa, karena ittiba hukum asalnya Islam itu adalah ittiba dengan menjalankan perintah, apalagi dengan menambah yang sunnah. Allah majalna minal muttabi'ina li sunnati rasulihi, dan mudah kita termasuk orang yang ahli ittiba. Yang ketiga, turunan dari kaidah tadi Islam itu adalah ittiba, dalilnya surat Ali Imran. Kita kembali ke surat yang ketiga itu ayat 85 jemaah. Ya, ayat 85. Ayatnya pendek, tapi Imam Ibnu Katsir kalau Bapak Ibu cek di tafsir itu sangat jeru, cara bahasane wong yang tidak ittiba nyelekit sekali. Ya. Silakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Barakallah. Ayat ini menghenyakkan siapapun yang bisa mengambil pelajaran. Waman siapa saja yat talbi, yang mencari dengan keinginannya ghairul Islam selain Islam. Berarti yang pertama, orang itu murtad ingin mencari keyakinan selain Islam. Yang kedua, orang itu sekuler dengan menganggap semuanya itu sama, Islam tidak Islam berdoai. Yang ketiga, tafsirnya Ibnu Katsir, orang itu adalah orang melakukan bid'ah karena yang Islam amalannya sudah ada, yang bukan Islam yang diadakan. Nyelekit sekali komentarnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Beliau dengan membawakan hadis yang ada di lembaran Bapak Ibu sekalian, di tafsirnya bisa dicek pula. Selanjutnya, dinan dianggapnya sebagai agama itu falan, maka sekali-kali tidak akan pernah yukbala minhu, diterima darinya. Yang diamalkan tidak diterima, yang diyakininya tidak dibenarkan. Maka wahuwa dia nanti fil akhirati, di akhirat minal khosirin, termasuk golongan orang yang rugi. Khosirin apa muflihin? Khosirin. Muflihin beruntung, khosirin rugi. Makanya dulu ada Pak Satpam itu namanya khosirin. Saya ini bingung. Ini dulu kan, apa? Untuk rekrutmen itu loh. Pak jenis sama sama khosirin maksudnya. Si. Kui nak cara Arabe gaya khok apa gaya kof? Ya gak tahu saya Pak Ustaz, gak bisa ngaji ya. Lek gaya kof, khosirin, gaya shot, berarti sama ngomong cukuran. Kui lebih hapik timbang khosirin. Kok bangkrut terus sama gak dibayar yang gini? Nah, ya sih loh, khosirin ya saya bilang. Akhirnya khosirin. Orang ada yang manggil khosirin, saya panggil khosirin. Ya, Allahumma fatham, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya. Baik. Ayat 85 surat Ali Imran ini Bapak Ibu rahimakumullah menjadi dasar bahwasanya siapapun yang punya keinginan mencari baik itu keyakinan, kemudian akidah, agama, kemudian tuntunan, bahkan ibadah sendiri selain dari Islam, maka tidak diterima nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Sudah gamblang Allah menyebut nanti di akhirat termasuk orang rugi, walaupun di dunia batinnya wakeh. Ya, karena sesuatu yang aneh itu banyak penggemarnya. Kenapa? Setan itu selalu membisikkan pada pemeluk agama Islam ini, Islam membosankan, golek liyane sing rada aneh, golek penak, minimal seneng. Ya. Seneng betul. Ya, setan yang selalu mengompori kemudian menjerumuskannya. Yang keempat, yang terakhir, dalil dari kaidah Islam itu adalah ittiba, surat Al-Maidah di sebagian ayat 3 itu. Surat Al-Maidah, surat yang ke 5, nggih, surat yang kelima. Ayat nomor 3. Yang al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini kusempurnakan, nah itu. Silakan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Okay. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggih, barakallah. Ayat 3 surat Al-Maidah, Bapak Ibu panjang, ada sekitar 7 baris hampir. Allah menyebutkan tentang yang haram-haram dari urusan dunia, termasuk dalam hal konsumsi. Kita sudah betul-betul berantipati. Ini haram secara zat. Ya. Ada lagi nanti haram secara sebab. Allah selanjutnya menyebutkan, ayat ini turun ketika Arafah, haji Nabi di tahun ke-10 setelah beliau hijrah. Karena wajib haji tahun ke-9, tahun 8-nya itu Nabi menaklukkan Mekah belum wajib haji. Lah tahun 9 pas wajib, Nabi masih punya urusan di Tabuk. Tahun berikutnya Nabi haji, ternyata itu qadarullah yang terakhir. Ya. Tapi hajinya sempurna menjadi manasik sampai dengan hari ini. Yang kita kenali, kita pelajari, bahkan sebagian kita sudah melaksanakannya. Allah menyampaikan di ayat mendekati akhir yang al-yauma akmaltu lakum. Ya. Allah berfirman, al-yauma pada hari ini, berarti hari itu. Bukan hari kiamat loh ya. Al-yauma pada hari ini, yaitu hari itu. Akmaltu, aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Islam pun sempurna nampak dereng. Pun tutup nampak dereng. Komplit nampak dereng. Utuh nopo mboten. Modilongi kok kadang ngomong ya. Ditambahi menisan. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula alaikum atas kalian nikmati nikmatku. Wa raditu, dan aku ridhoi lakum bagi kalian al-islam. Islam itu dinan sebagai agama. Ya. Ayat ini dijadikan barometer Islam itu adalah itiba. Imam As-Satibi dalam kitabnya Iktisam bil Kitab was Sunnah, kaidahnya itu juga kaidah sebenarnya hadis man ahdatha bi amrina hadza tadi dan hadis man amila amalan tadi. Menulis kitab Al-Iktisam 2 jilid bil Kitab was Sunnah. Al-Iktisam itu artinya tamasuk, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, artinya jangan menyimpang. Kita ini adalah makmumnya Nabi. Dereke ngikutu derek kanjeng Nabi. Kata beliau, beliau menyitir pernyataan Imam Malik. Beliau pada lima madhab, fikihnya luas, tapi akidahnya sama. Beliau selalu itiba, dan fikihnya dibangun dengan itiba. Dan sebenarnya Imam Malik ini adalah imam yang madhabnya terbesar seluruh dunia. Kulo jane pengen pindahnya madhab Imam Malik jane. Ya, cuma temeri sing okeh madhab Syafi'i. Ya, kulo pengen pindah gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Sehingga satu saat kalau ada masjid sing rodok rupane itulah, saya diundang ngaji jenengan makam isopo Maliki, mau saya gitu kan. Lho mboten Syafi'i, gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Kula nderek Imam Syafi'i, madhabe gurune, mau saya guyon gitu. Maksud saya itu biar bisa menerima yang lain, bahasanya pemahaman itu banyak. Agama itu bukan didominasi satu kelompok, atau negara ini bukan miliknya satu kelompok. Karena pemahaman itu banyak, dan orang tidak boleh merasa paling benar kalau tidak ngerti jelundrungnya sendiri-sendiri. Kita kembali. Imam Malik rahmatullah alaih, Abu Abdillah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Banyak disebut begitu, tapi ulama lebih banyak menyebut rahimahullah. Beliau menyatakan, manibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khona risalah. Ini menindaklanjuti ucapan beliau kullun yukhad wa kullun yutrak. Ketika berada di sisi makam Nabi, beliau menyampaikan pernyataan, segala sesuatu dari orang, ucapan, tindakan, pendapat, semuanya bisa diambil, bisa ditolak. Ila sahib hadal qabr, kecuali yang menghuni kubur ini, maksudnya Nabi Muhammad. Beliau punya pernyataan setelah itu, manittada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khona risalah. Siapa saja yang membuat bid'ah atau menambah dalam urusan agama ini dan menganggap itu baik, dianggap itu ibadah, dianggap itu ketakwaan, dianggap itu boleh, bahkan dianggap itu sunnah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Lah, menuduh Nabi itu berarti kufur. Kata Imam Malik, li'anna Allah Ta'ala yakul, karena Allah berfirman, ayat ini yang dibawakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku bagi kalian, dan kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dina, fala yakunul yawma dina. Padahal Imam Malik itu hidupnya di 100 tahun sampai 163-an. Pada hari itu, yaitu kurang lebih sekitar 100 tahun lalu, masih pendek, kita sudah 1500-an. Yang tidak masuk dalam agama karena bukan bagian daripada agama, sampai hari ini yang dekat saat ini masih 100 tahun, bukanlah termasuk agama. Apalagi yang sudah 1500 tahunan ini, bukan agama lagi. Walaupun jari wong-wong api, jari wong-wong boleh, kata sebagian orang sunnah, itu tidak boleh. Karena itu khianat, karena itu adalah menuduh Nabi, karena itu adalah bentuk dosa yang besar. Baik, dalil dari hadis Islam adalah tiba. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dari kaidah tadi yang membuat perkara atau yang beramal bukan berasal dari Islam, maka itu ditolak. Yaitu hadisnya Irbad bin Sariyah dalam riwayatnya Imam Muslim. Imam Abu Dawud. Hadisnya Irbad bin Sariyah dalam riwayatnya Imam Abu Dawud. Yang mana subuh hari Nabi memberikan wejangan, orang-orang itu hatinya terhenyak, matanya berurai air. Ada yang sampai menyampaikan, ini seperti wasiat atau nasihat perpisahan. Sampai kemudian, ya Rasul, mohon diberikan kami nasihat atau wasiat lagi, ditambah oleh Nabi. Usikum bitaqwallahi, aku wajibkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, dan juga wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin atau penguasa. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyun, sekalipun yang memimpin kalian dulunya budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayarhtilafan katsira, karena siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku bakal melihat perbedaan dan persengketaan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, genggam, gigitlah sunnahku, peganglah sunnahku, wasunatil khulafai rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya khulafai rasyidin yang 4. Artinya zaman Nabi tahun 11 selesai, 30 tahun berikutnya yaitu tahun 40 selesainya. Dibagi 4 orang sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mata nak zaman saiki nek wong sing dapat napa dipodo-podo Umar bin Khattab, saya tersinggung. Ini Umar ini ya. Umar itu gak pernah pencitraan ya. Umar itu tegas ya. Umar itu alim. Umar itu juga soleh. Dan Umar itu tawaduk, tidak glamor. Gak ada. Gak boleh orang itu sama-samakan dengan sahabat, sing Abu Bakar, sing Umar dan yang lain ya. Nanti lihat diwalik malah pegel ya. Karena ada mereka golongan orang munafik yang keluar dari sahabat, ada pula musuh-musuh Islam yang dulu didominasi warga Mekah, Quraisy yang kafir. Dipodok niniku malah tersinggunglahnya. Jadi tidak boleh kita menyamakan. Kalau kita berusaha mengikuti jejak, silakan. Ya. Selanjutnya, addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan geram kalian. Ini bentuk konotasi Nabi agar orang itu mudah memahami. Kalau menggigit dengan ibu apa gigi seri atau gigi pinggir taring, itu nanti bisa putus, pedot. Tapi kalau dengan geraham, cekap. Dan kita harus bersyukur. Walaupun itu secara maknawi sabda Nabi, tapi secara anggota tubuh gigi kita itu wajib untuk kita syukuri. Istilah ini utasi ranah kabeh ya, kita bersyukur. Kalau berkurang ya tetap kita nikmati ya. Berarti kita ini memang sudah tidak muda lagi. Dan mari untuk kita jaga. Makanya Nabi itu perhatian dengan gigi dan bau mulutnya. Bangun tidur siwak, mau sholat siwak, mau baca Quran siwak, masuk rumah siwak. Sehingga sikatan itu juga baik. Tapi siwak ini jangan kita lupakan. Selanjutnya, wa iyyakum muhdatsatil umur. Waspadailah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Makanya iya ditambah wa itu artinya waspada, jangan atau jauhilah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'atun, karena perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan yang bid'ah itu adalah sesat. Sampai di situ hadisnya Imam Abu Dawud, ditambahkan oleh Imam Muslim. Ya. Ditambahkan pula oleh Imam Nasa'i. Ada sabda Nabi begini, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Dalam redaksi yang lain, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik ucapan firman Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan yang diada-adakan itu adalah sesat. Dalam hadisnya Imam Nasa'i ditambah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Allahumma inna na'udzubika minal bid'ah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari bid'ah. Sekarang turunan kaidah yang kedua. Jadi Islam tadi itibak yang kedua. Ya. Itibak itu dalam dua hal. Ini yang kedua. Maksudnya agama ini dalam dua hal. Selain akidah itu sendiri, yaitu ibadah dan muamalah. Kalau duniawiyah itu urusannya luas, tapi kalau ibadah dan muamalah ini sangat agamis. Walaupun muamalah itu wujudnya duniawiyah, tapi ada yang mendasarinya termasuk akad dan yang lain itu agama. Kalau tidak bisa tidak sah. Orang menikah duniawi, tapi akadnya itu agama. Ya. Baik. Dalam ibadah kita wajib beritibak, karena ketika tidak beritibak kita akan bisa kesasar. Pendeknya Allah berfirman tentang sholat, kalau kita tidak mengikuti penjelasan Nabi dalam sholat, kita tidak bisa sholat. Karena Al-Quran saja belum cukup sebelum ada penjelasan Nabi. Demikian pula banyak hal yang lain. Ya, sehingga gerakan yang kembali pada Quran dengan menolak hadis atau ingkar sunnah itu jelas sesat, baik. Karena Al-Quran itu melazimkan hadis. Berarti dia hanya pilih Allah, tidak pilih Nabi. Orang Yahudi ya percaya Allah, orang kafir Quraisy dulu ya percaya Allah, tapi tidak mau dengan Nabi. Sombong, sombong. Salah apa benar? Sesat seperti itu. Makanya kita Allah juga Nabi. Baik. Terkait dengan pentingnya ittiba', dalam masalah ibadah dan muamalah yang merupakan turunan kaidah yang kedua, Islam adalah ibadah, Islam adalah itibak, kemudian itibak itu menjurusnya itu pada ibadah dan muamalah. Allah mengingatkan dulu ada mereka yang tidak mengikuti nabinya, walaupun mereka tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah tawaf, yang dianggap itu adalah sholat. Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 35, surat yang ke-8, Bapak Ibu bisa cek ayat 35. Langsung artinya, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Nggih. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka awwatas dia. Sholat atau ibadah mereka di Baitullah dulu, yaitu orang-orang musyrik dan orang kafir, siulan dan tepuk tangan. Makanya tepuk tangan ketika sholat tidak boleh. ibu-ibu saja ketika ada imam keliru bukan tepuk tangan. Jadi begini penjelasan Imam Tawari, bukan tepuk tangan ya. Bukan begini, tapi ini yang ditepuk begitu. Ibu mungkin enggak anu, nanti bisa dijelaskan ya. Yang ditepuk itu tangannya samping oleh tangannya. Yang ditepuk tangan kiri punggungnya oleh delaman tangan kanan. Lek begitu kalau ada imam salah. Bukan tepuk tangan. Hadisnya memang tepuk tangan, tapi begini penjelasan ulama. Karena tepuk tangan tadi itu tasabuh dengan ibadahnya kafir dan musyrik dulu. Jelas ya? Ya. Makanya kemarin itu saya bersyukur, saya punya jadwal di Darmo, di Alpalah. Banyak yang konsultasi sampai 9 orang. Ya, semuanya ruwet. Ya, berarti wong munting. Satu yang saya bersyukur, ini yang langka, ada orang masuk Islam. Ya, ada orang masuk Islam. Yang saya ajari langsung wudu sesuai Nabi dan sholat. Wudu pokok bismillah, wudu nanti sah, orang macam apa-apa gitu kan. Karena ada yang berlebihan setiap ini macam apa gitu ya ada. Sampai bingung, makanya jangan belajar madhab dulu gitu kan. Terus yang penting ada melu ngaji. Ya. Kemudian saya ajari sholat. Terus gak usah usoli, usah saya gitu kan ya. Terus mau cono poso, entah Allahu Akbar. Terus Fatihah tok, terus gak usah moco-moco sampai salam. Nanti sambil belajar. Kemudian ada yang mengantar perempuan, tak kira istrinya, ternyata temannya. Tak kira pacari, ternyata juga punya suami begitu. Ternyata temannya di kantor. Karena jamaah saya di Al-Falah juga. Kemudian saya himbau untuk dikerapkan di masjid, kemudian disahkan, kemudian belajar. Termasuk sama saya ngaji ayo, ustad-ustad beberapa saya rekomendasi yang kalem-kalem itu untuk ngaji. Mudah-mudahan istiqomah. Yang delapan yang lain ruwet rumah tangga semua. Benar pulau ini ya. Yeah. Pokok keri-keri ini pulau kan salim. Yeah. Seng lanang ya klicah-klice, seng wetok nesuan ya ada. Ya. Seng lanang anu selingkuh, seng wetok ini ya ada. Ya. Seng wetok selingkuh ya ada. Ya. Semacam-macam. Ya. Namanya hidup seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Sampai saya jangan ngabari saya sebelum nanti bahagia saya. Hari raya ke rumah saya berarti harus sudah bahagia. Ya Pak Ustaz siap ya. Ada yang begitu ya. Baik kita lanjutkan. Jadi kita kembali ayat 35 surat Al-Anfal. Bapak Ibu, Allah menyebutkan wama tidaklah karena sholatuhum, surat mereka kafir atau musyrik. Ya dulu ibadah di Ka'bah itu, indal Ka'bah, di Baitullah, di Ka'bah itu illa kecuali mukaan siulan, sisut-sisut watas dia tepuk tangan, ya begitu ibadah mereka. Fadhukul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakan adab disebabkan kekafiran kalian. Kalau Nabi Muhammad tidak, sholatnya ya ada. Makanya kita itibak Nabi ya, kita ini itibak Nabi. Nah sekarang kita perdalam sedikit yang dulu pernah kami sampaikan, tolok ukur ibadah disebut itibak niku bagaimana. Yang jelas syarat ibadah itu diterimanya dua, pertama ikhlas karena Allah, kemudian perilakunya itu mencerminkan itibak. Lah itibak ini bagaimana, dalam hal apa? Kita ulangi lagi agar lebih jelentreh. Yang pertama, Bapak Ibu, ibadah disebut itibak karena Islam itu asalnya adalah itibak. Ya, dan kemudian itibak itu dalam hal ibadah dan muamalah. Sekarang ibadah itu disebut itibak yang pertama. Ya, li sabab, karena sebabnya. Jadi alasannya. Alasannya ibadah itu apa? Contoh. Ya. Ada orang sholat malam. Itu boleh nomboten tahajud. Boleh. Rokaatnya tergantung, dua ya boleh, lebih ya boleh. Ada yang 11, ada yang 13 semampunya. Tapi kalau sebabnya itu dipas-paskan bulan atau hari tertentu, ini yang butuh dalil. Kalau tidak, ini namanya membuat-buat. Kudu pas pituliku Rejab jari Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ya. Kudu pas ini dan seterusnya. Ini tidak ada dalil khusus. Walaupun tidak itu, sholat itu baik. Istiqomah jauh lebih baik ya. Istiqomah jauh lebih baik. Jelas ya. Dan Isra Mi'raj itu belum pasti 27 Rajab. Isra Mi'rajnya pasti. Dalilnya surat Al-Isra ayat 1, surat 15 ayat 1, kemudian surat 17 ayat 1. Tapi kapannya ulama sengketa. Makanya 27 Rajab itu pendapat Imam Al-Mansur Furi. Selainnya masih ada 5 pendapat. yang mana dulu di Indonesia ini dekat dengan penguasa sehingga hari liburnya itu. Di negara lain ya ada 27 Rajab ya ada. Begitu. Geseng benak Isra Mi'raj melu Indonesia ya. Nanti mungkin negara lain ada sepekan berikutnya pindah mereka jadi podo libur. Ya. Selanjutnya yang kedua, ibadah itu dinilai sebagai sunnah atau itibak. Yang kedua adalah lil jinsi, karena alasan jenis. Ya, karena alasan jenis. Contohnya itu kalau pas ibadah kurban itu kan ada jenis binatang khusus yang disebut bahimatul an'am di surat Al-Hajj. Ya, ayat 34. Jadi bahimatul an'am itu apa? Unta. Kemudian sapi. Madzhab Hambali berpendapat kerbau juga. Ibnu Taimin pendapatnya begitu. Karena analoginya sama. Kemudian apa itu? Kambing juga domba. Keledai tidak. Begal juga tidak. Kuda juga tidak. Padahal kuda itu ada yang tunggangannya presiden. Nah, ini untuk kurban kan kehormatan. Pernah ditumpai presiden. Alemi wedus-wedus ini kan paling ngoni-ngoni wong desa ya. Jadi kira-kira kurban pas Idul Adha atau hari Tasyrik sudah melakukan sholat ya, dibeleng baca bismillah, bahkan Allahumma taqabbal barang ya tidur. Kira-kira sah atau tidak, Pak Ibu? Tidak sah sebagai ibadah kurban. Itu adalah ya sedekah biasa. Bahkan kalau itu dianggap ibadah yang bid'ah. Ya, makanya jangan kuda. Alhamdulillah kita enggak pernah kurban kuda. Kurbannya ya belum ada ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan tahun ini, Allahumma amin. Jadi kurban ini tidak wajib, tapi yang berkelapangan ya, pantas berkurban ya. Ini pendapatnya Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwa'ul Bayan, Muhammad Amin Syinkiti, seperti itu. Yang ketiga, ibadah itu sunnah atau itibak adalah lil qadari, karena kadar atau bilangannya, jumlahnya, hitungannya. Makanya ibadah kita sholat itu wajib, bilangannya seperti itu, tidak bisa kita rubah. Kok ada orang menambah misalkan subuh karena badannya sehat seger, kok cuma dua, tambahilah lima kuat, sepuluh pun kuat. Ini ya hal baru dalam agama. Ini tidak boleh. Bilangan-bilangan seperti itu tidak boleh. Sehingga wudhu pun juga demikian, jangan lebih tiga, kurang tiga malah boleh. Lebih tiga tidak boleh. Selanjutnya nomor berapa? Empat. Yang keempat, lil kaifiyat, karena sebab teknis atau tata cara. Teknis atau tata cara. Maka ibadah karena teknis atau tata cara ini itibak sunnah. Kalau tidak, ya tidak disebut itu. Contoh ya. Ibadah-ibadah yang memang tata caranya sudah konkret. Kalau wudhu memang ada riwayat Nabi dulu berkumurnya terakhir, tapi bisa jadi anu gitu ya. Tapi kalau sholat itu ya memang takbiratul ihram sampai salam. Sebagaimana haji ya dari ihlal baik Allah sampai nanti tahallul. Ya. Umrah haji juga demikian, dari ihlal baik Allah sampai nanti terakhir ya tawaf wada. Walaupun itu bukan rukun atau wajib saja. Ya, nanti ada tahallul haji terakhir. Jadi tidak boleh dirubah. Ya. Tidak boleh dirubah. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah lizaman, waktu. Jadi disebut itiba atau nyunah ibadah itu karena waktu ya. Contoh misalkan sholat kalau dikerjakan di sebelum waktu atau di luar waktu dengan menyengaja, ini ya tidak boleh, bahkan fatal akibatnya. Termasuk puasa Ramadan, ada bulan lain dianggap Ramadan diwajibkan, ya tidak boleh. Termasuk ada orang menyembelih kurban di selain hari raya dan hari tasyrik, tidak boleh. Haji pun juga demikian. Oleh karena itu bid'ah itu kalau tidak segera untuk ditangani, didiagnosa, kemudian istilahnya itu direhabilitasi, tambah sembrono orang itu. Nah iya oleh haji tempatnya misak mono, timbanganu ada bulan liyo ya, gak karu-karuan nanti ya. Makanya di sana itu matof tempat tawaf itu ya dibangun bertingkat untuk tadi itu kuantitas ya, untuk volume. Kemudian mas'a tempat sa'i itu juga demikian. Kalau Arafah itu gak tahu lagi nanti, mungkin ke depan juga menuntut demikian. Cuma rezeki yang di bawah iup karena ba'da dzuhur sampai maghrib. Nah, ada wacana untuk menanggulangi dam yang harus bayar karena melanggar wajib haji berupa tawaf wada, tapi juga tidak berpengaruh saat tidak, cuma kalau menyengaja berdosa, itu damnya di mana? Ini sedang tarik ulur. Ya harusnya di sana, karena Yahana yang punya tempat. Tapi Indonesia geger di Indonesia. Gelek 200 atau 300 ribuan menyembelih kambing di sini, mas. Khawatir ya bulan ini. Saya khawatir menjadi sengketa nantinya, menjadi korupsi, penyalahgunaan dan yang lain. Serahkan sana saja, lebih amanah insya Allah, Ustaz Islam. Baik, yang keenam, yang terakhir, ibadah itu ittiba atau sunnah karena lil makan, sebab tempat. Sebab tempat bagusnya. Apa maksud dari sebab tempat? Yaitu tempat yang memang ibadah itu akhirnya ada. Contoh orang tahiyatul masjid, ya masjid. Contoh orang itikaf, ya masjid. Contoh orang tawaf, ya di samping Ka'bah. Contoh orang sa'i ya Safa Marwah, begitu ya. Walaupun waktunya sama, modelnya mirip, bacaannya mirip dan yang lain, itu tidak disebut sebagai itu kalau memang tempatnya itu tidak sah ya. Kalau memang tempatnya tidak sah, sehingga dengan menimbang 6 ini tadi, kita itu tidak gampang goncang. Kalau kita melakukan sudah 6 tidak, kalau tidak berarti ada yang perlu kita evaluasi. Kalau bukan sunnah ya harus kita tinggalkan. Kalau kita dijak kok 6 ini ada yang kita lakukan, kalau tidak berarti harus kita tolak. Nah saya ngejak nganu buatan penak repot. Bahkan saya itu didatangi baik. Orang yang bekerja pada orang dan yang dia kerja itu ngejak diantarkan, yang dia ini tidak sependapat. Kulo ini kan nyopir nggih. Kemudian juragan kulo niki ngejak ziarah. Ngejak medun, ngejak kulo ndonga gitu lho. Lek ngeternetok kan masih anu lah. Ini ngejak medun, jak ndonga. Kulo pripun Pak Ustaz ya? Anu ada kerjaan lain enggak saya tanya. Mboten enten ya. Duitnya cukup gak ke pamit? Nggih mboten enten ya. Tanggungane kathah. Saya tanya begitu. Ya di situ sapi sama nuruskan niat lek ziarah ki nyapa. Tujuane ndongakne ahli kubur, saya itu kan. Bukan malah meminta atau menjadikan kubur sebagai wasilah. Saya pesan begitu. Tapi juragan kula ndonga soalé lara tiyange dan seterusnya. Sama nang saya kuatkan kesehatan. Kerjaannya begitu. Teranu ini istilahnya itu tertodong. Nyenang bersyukur kalau pekerjaannya enggak seperti itu ya. Baik. Berikutnya yang kedua, kalau tadi tolak ukur dalam hal ibadah, dari turunan kaidah hal yang baru yang patut atau perlu wajib untuk kita waspadai, yang pertamanya tadi Islam itu adalah ibadah, itibak. Yang keduanya itibak itu dalam masalah ibadah, sekarang dalam masalah muamalah. Contoh ya sekalian, muamalah itu perlu dan sangat perlu untuk kita ketahui, karena muamalah nanti itu melibatkan duniawi, tapi yang mendasarinya itu adalah agama. Kalau dari awal itu salah, nanti bisa fatal. Oleh karena itu kebenaran itu harus kita pelajari. Maka contohnya yang pertama, akad dalam masalah muamalah. Ya, akad dalam masalah muamalah itu harus syar'i, jangan yang dilarang. Akad jual beli misalkan, akad utang misalkan, akad nikah misalkan, dan yang lain sebagainya. Apa saja yang dilarang, di antaranya Di antaranya, akad dalam nikah diharamkan oleh Allah karena memang yang dinikahi itu bukanlah yang dibolehkan. Misalkan karena dia masih saudara, maksudnya kandung atau sesusuan, atau sebab yang lain. Misalkan dua saudari, ini gak boleh ya. Misalkan orang poligami adik kakaknya, ya gak boleh ya. Tapi kalau menikahi adik kakak di waktu berbeda itu boleh. Ya cuma angel gitu ya. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, masih akad yang salah misalnya dalam pernikahan ketika tidak ada wali. Dan ketika ada ulama berpendapat boleh, itu hanya satu ulama, itu yang disebut dengan zalat. Zalat itu artinya ketergelinciran yang gak boleh diikuti. Wali ini wajib. Makanya orang Syiah itu bisa kufur karena mengingkari wajibnya wali. Sehingga mereka kalau nikah tanpa wali, diwalikan saja. Ini jenis orang transaksi itu ya tanpa wali banyak. Tok-tok rapi terus melakukan terus uis dan seterusnya. Akhirnya inilah nafsu yang diselubung oleh setan, kemudian digeseng oleh agama. Ini bukan ajaran. Ini bukan ajaran Islam. Naudzubillah. Mari kita jaga keluarga kita. Kan baru saja itu berita di Juanda ya, habis begituan meninggal karena gak punya duit bayar 4,5 juta. Dikekep bantal mati, akhirnya ditangkap polsek Gedangan kemarin ya. Diuyak-uyak ketemu. Alhamdulillah. Sekarang ini susah menilai orang itu bagaimana susah. Ketoknya kudungan nakal ya ada, ketoknya khusus belentem ya banyak ya. Kita ini berlindung pada Allah. Makanya kita ini tetap membangun khusnudon, tapi kita wajib murokobah masing-masing. Berikutnya contoh yang ketiga, ini dalam masalah muamalah jual beli ya. Maka tidak boleh akad itu terjadi, akadnya batil tertolak, jual beli yang diharamkan. Misalkan khomer atau bangke atau babi, anjing, riba dan yang lain ya, itu tidak boleh, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, akad yang di dalamnya ada kedzaliman, ini juga tidak sah. Ini bid'ah nih. Akad jual beli misalkan di dalamnya ada kedzaliman, nanti ke arah yang monopoli misalkan, ini tidak boleh. Harus dan di bawah harga, tidak boleh. Atau misalkan akad nikah, di situ ada kedzaliman, di situ ada transaksi di belakang yang tersesubung sehingga mengorbankan mempelai, biasanya mempelai wanita ya. Ini juga tidak boleh tolim. Dikembalikan, ini ditolak ya. Seperti itu ditolak menurut agama itu malah dosa. Kemudian satu titik Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya, satu titik yang perlu kita ketahui masih kaitannya dengan yang tertolak, dengan yang mungkar atau dengan yang bid'ah tadi. Ada satu dalam agama ini yang menjadi identitas orang Islam, pengikutnya Nabi dan dulu lazim pada para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ibadah yang memang betul-betul ibadah. Maka ini rambu-rambunya saya berikan 5. Rambu-rambunya saya berikan 5. Kita harus tahu. Yang pertama ya, Yang pertama bagi orangnya itu harus ikhlas. Ini yang pertama. Jadi yang diharapkan itu Allah. Kalau hanya sekedar mencari viral, Allah ini iman-iman FGP dari arah-arahnya. Kenapa FGP? Yang kedua, ada dasarnya ilmu. Karena segala sesuatu itu yang mendasarinya ilmu. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga, berakhlak mulia sehingga dia menjadi teladan. Ini orangnya tadi yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Baru sekarang mengerucut pada yang diingkari. Kalau tadi amar ma'ruf nahi munkar umum, orang ngejak, orang larang itu dengan tiga itu, sekarang yang dilarang ini khusus. Kalau yang diajak jelas sudah. Sekarang yang dilarang. Jadi ingkar mungkar, pengen merubah atau mengganti yang mungkar, itu ada dua rambu-rambunya. Kalau tidak nanti bisa salah kaprah. Yang pertama, memang sudah lazim atau ma'ruf itu mungkar. Berarti kalau bid'ah ya bid'ah, kalau haram ya haram, kalau maksiat ya maksiat. Bukan dalam ranah sengketa ulama. Kalau ulama masih 50-50, berarti kemungkinan sengketa nanti menimbulkan istilahnya itu banding. Ya. Tapi kalau hanya satu ulama yang bolehkan, ini jalan saja sudah. Karena itu bisa jadi ketergelincirannya ulama. Ya. Kemudian yang keduanya, jangan sampai muncul kemungkaran yang lain atau kebid'ahan yang lain atau kesalahan yang lain. Ini yang kedua. Kalau nanti muncul ya cukup disolir saja, atau kalau tidak dibiarkan, sehingga di situ ada kebijaksanaan orang alim. Sehingga orang alim itu kata Imam Ibnu Taimiyah, al-alimu ya'riful khaira khairain wa syarra syarrain. Orang alim itu bisa menimbang, sehingga kalau ada dua baik, mana yang lebih baik? Kalau ada dua buruk, mana yang lebih fatal? Itu orang alim. Baik Bapak Ibu, saya berikan rangkuman dari apa yang kita bicarakan tadi. Ini sudah mau hujan, tapi hanya sabar nih. Memang hujan itu kadang datang, kadang ya lama ya. Ngesakan sing istisqo kalau kita ini gak seneng hujan ya. Insya Allah boten kalau banjir yang sabar ya. Masa ke kalah kali cuyu ya. Cuyu lainnya hutan betul. Kadang ngomong lainnya hutan rasanya ngaji rasanya sholat ya. Cuyu itu kalau ada hujan keluar dari lubang, bahkan menantang hujan, tapi dia dibuka ya. Kita mau ngaji kalah. Yang pertama, ya, rangkumannya. Yang pertama yang dimaksud dengan bid'ah atau mungkar itu urusan agama. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada yang berasumsi dunia sudah jelas gak nyambung. Dan saya selalu menghimbau jangan kita berdebat. Soalnya yang satu ngotot masalah dunia, yang satu agama tidak bakal nyambung. Pertama kesel, yang kedua malah naik tensi resiko jenengan. Gak usah debat-debat ya. Jelas ya. Yang kedua hadirin, membuat bid'ah itu secara tidak langsung dia mengoreksi ajaran agama. Bahkan dia menuduh Nabi tidak amanah. Ini yang kedua. Sebagaimana pernyataannya Imam Malik tadi. Jadi orang yang membuat bid'ah itu secara tidak langsung menuduh Nabi tidak amanah. Dia mengoreksi agama. Beda nanti dengan yang melakukan. Karena orang melakukan itu kadang jahil, kadang subhat, kadang gak tahu, kadang bijak, kadang diancam. Sehingga yang parah itu pencetusnya itu. Yang ketiga, dengan munculnya ajaran baru dalam agama, itu akan menganaktirikan bahkan melupakan ajaran yang sebenarnya. Sehingga memang kalau bid'ah ada, sunnah itu akan mati. Contoh-contoh ya. Jadi menunggu waktu sholat itu banyak sunnahnya. Sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah wudhu, dungo, dikir, tobat macam. Tapi kalau ada satu bid'ah misalkan dari tungganggu, nopo kira-kira? Ya sudah lah, jadi yang anu ya. Itu terganggu, blidru, grigu Bapak Ibu. Dan cara saya sudah dipatahkan banyak kalangan. Dulu saya sholat sunnah di depan mimbar yang ada miknya, sekarang miknya wis dilip, wis iso. Takai sorban, akhirnya ngindari dan yang lain. Secara saya wis kalah, saya kalah langkah. Ya. Dulu kalau ada masjid begitu saya ngaji, saya selalu bagaimana mengantisipasi. Ya, kayak saya lek sholat agak lama, ben kok enggak usah ngono ya. Sekarang sudah banyak cara mereka mikir akeh. Ya, skala saya. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat yang terakhir ringkasannya adalah Nabi menyampaikan larangan bid'ah, demikian pula Allah mengancam itu karena kasih sayang. Kenapa? Agar hamba itu tidak rugi, agar kita tidak mendapatkan kerugian. Makanya sebagaimana surat Al-Imran ayat 85 tadi merugi, betul lah betul. Ya. Sudah kesel rugi, sudah kurban rugi, sudah melakukan rugi, sudah ngoyo rugi. Ya. Lainnya tidak melakukan saja, yo enggak rugi, enggak kesel, enggak ngoyo, enggak kurban, enggak macam-macam. Makanya kaidah dalam agama ibadah itu dasarnya perintah. Atau contoh, karena itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah punya kaidah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu kata komplek yang mewakili lahir batin yang dicintai oleh Allah, tindakan maupun ucapan juga diridhoi olehnya. Berarti lah Allah ridhoan dan perintah, Allah cintai dan perintah, atau Nabi tidak akan, berarti itu contoh. Penak nampak tak? Aingkulah tambahin. Itu kaidah. Sehingga kalau sudah melakukan, ada yang membalasi. Iki orang yang ngomong kon, gak ngomong contoh ni kok ngono jaluk ganjaran sopo kan nampak? Di dunia saja emosi, enten juragan, misalkan, ya, punya lahan kosong. Lahan kosongnya itu dipager. Ini ada tiba-tiba orang masuk macul-macul atau membersihkan, walaupun kita api siapa yang ngongkon yang membayar kunti bayarannya dan seterusnya, bahkan sampai nyari bibit barang ngasih bon ini pun kalau tanam ya siapa yang ngongkon mengerti dulu serugi, kesel ya. Makanya kasih sayang Allah, peduli Nabi pada umat itu seperti itu. Wallahu ta'ala misal. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan ini semakin kita cinta pada sunnah, semakin kita komitmen dengan ajaran Islam, semakin kita bersemangat untuk diri Nabi, menjadi makmum beliau, mudah-mudahan dapat sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari kami kurang lebihnya beribu maaf, mudah-mudahan yang baik bisa kita terima, yang benar bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah menyatukan kita dalam kebenaran. Dan saya ingin disampaikan sambut ya. Oke.